Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok seje jawab salame kiai karo jawab salame artis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salame wong sing ora ikhlas. Gelem banter ngenteni dikongkon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wa syukru lillah, wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah. Amma ba'du. Hadrotal afadil, ulama anal kurama, para alim ulama, para kiai masyayikh ingkang kula takzimi, ingkang winantu ing pahormatan, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati, tokoh-tokoh masyarakat, Ibu Aini beserta Bapak dan seluruh keluarga yang saya hormati, para bapak, para ibu, para sederek, hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken, sahibal hajah panjenenganipun Bapak Soekarno beserta istri dan seluruh keluarga besar yang berbahagia, terkhusus Ananda Noni Soekarno Putri yang genap berusia 7 tahun, sama-sama kita doakan mudah-mudahan menjadi putri yang solehah, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat untuk keluarga, agama, dan masyarakatnya. Amin. Allahumma. Amin. Sebagai persembahan ulang tahun yang ketujuh dari Ananda Noni Soekarno Putri, Bapak Ibu jemaah sekalian, saya ajak untuk berzikir dan ta'lim, untuk zikir dan ngaji, karena memang hanya dua hal itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa zikrallah wa aliman wa muta'alliman. Ad-dunya mal'unatun, donya sak isine iki dilaknati karo Gusti Allah, dibendu karo Gusti Allah. Apa ae sing dadi isine donya iki kabeh dilaknat karo Gusti Allah. Lah wong sing uripe mok digawe ngurusi donya sak isine ya katut dilaknati Allah, katut dibendu karo Gusti Allah. Donya sak isine sing ora dilaknati Allah, donya sak isine sing disenengi Allah niku namung kalih. Zikrullah nomor 1, zikir tenaga, waktu, pikiran, bondo donya sing digunakno kanggo zikir. Nomor 2, aliman wa muta'alliman. Makna sederhanane ngaji. Waktu, tenaga, pikiran, bondo sing digunakno kanggo ngaji. Nggih namung kalih niki sing boten dilaknati karo Gusti Allah. Loro niki penting Bapak Ibu. Monggo kita angen-angen. Nomor 1, zikir. Kula sampeyan iki janji gelem zikir, Masya Allah, dadi wong sing ora sembarangan. Kula sampeyan janji gelem zikir, dadi wong sing istimewa, dadi wong sing hebat. Dawuhipun Allah ten gene hadis qudsi, ana jalisu man zakaroni. Ingsun iki kancane wong sing gelem zikir marang ingsun. Dadi kula sampean niku lek gelem zikir dadi kancane Gusti Allah. Ora trimo kancane kepala desa. Ora trimo dadi kancane camat. Gak trimo dadi kancane bupati, kancane gubernur, kancane presiden. Mboten, tapi langsung kancane Gusti Allah. Gusti Allah iku kanca sing paling setia. Liyane Gusti Allah ora ana kanca setia. Sak setia-setiae kanca ndek donya iku mung kanca sementara. Ngapunten, bojo iku kaya yok setia. Guwayae nek manten anyar janjine sehidup semati, seia sekata. Andai kau jadi bunga, aku jadi kumbangnya. Andai kau jadi bantal, aku jadi ilernya. Preketek. Ngapunten ibu. Bu. Bojo sampean. Gelem karo sampean. Arep karo sampean. Doyan karo sampean. Iku mergo sampean jek urip. Nggih napa nggih? Sampean mati. Bojo sampean wis gak arep karo sampean. Gak gelem karo sampean, gak doyan karo sampean. Mung kadang-kadang isih urip ae wis ora arep. Ana kok bojo iku lungguh jejer bojone dhewe iku sak senengan lungguh jejer rondo sing duwe warung iku. Lho kene ana wong sing model ngoten niku. Jenenge sapa wae, Mas? Anak gelem jejer sampean. Iku mergo sampean isih urip, sampean mati, anak wis ora gelem jejer karo sampean, gak gelem lungguh karo sampean, gak gelem ngancani sampean. Kadang-kadang wong tua isih urip ae ana anak sing ora gelem karo wong tuane. Enten napa mboten? Wah, akeh. Gara-gara sepele wong tuane disatru. Perkara dianggap wong tua lek ngekeki bagian ora adil. Ayo, bapak ibu lo, podo-podo anak, lek bagian ora adil, lek mbake dikek bagian akeh, lek aku dibagian titik, wong tua taek ah. Wong tuane ditaek-taekno. Ngapunten, kadang wong tua isih urip iku gak dihormat sing apik, gak diramut sing apik, dingengeri wong tuwae, lah wong tuwa penyakite wis akeh, macem-macem, linu, watuk, ngelu. Asam aurat. Ayo iku, Ngono ku wong tuwa gak diramut sing apik, malah dianggap koyok burune. Dikongkon umbah-umbah lah. Masak lah, nyapu lah, korah-korah lah, ngomong putu. Masya Allah. Sanak, keluarga, kerabat, famili gelem koncoan karo sampeyan, mergo sampeyan seurep. Saman mati wis gak ono sing gelem. Kula sampean iki diluk engkal sak kate dadi barang buaan. Nggih napa nggih? Lek wis dadi barang buaan, dikubur ndek kuburan, gak ono sing gelem ngonconi sampeyan. Sing siap ngancani sampeyan namung Gusti Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Mangkane zikir niku ketoke sepele Bapak Ibu, tapi larang regane. Mergo wong zikir niku nyambungno awak sing arep kentekan urip tumuju dhateng Allah Zat sing duweni urip. Pas kula sampean iki kate kentekan urip nyambung nang gone Allah sing duweni urip. Bu. Bu. Jenengan misalnya bangun omah kentekan semen. Niku goleki bakul semen apa bakul kerupuk? Apa kok gak bakul kerupuk? Mergo gak duwe semen. Jenengan kate nyambel kentekan lombok, goleki bakul lombok apa bakul paku? Wong lanang sing dian rokok cangkeme kecut kepengin rokokan goleki bakul rokok apa bakul linggis? Kentekan lombok pengen oleh lombok goleki sing duwe lombok. Kentekan uyah kepengin oleh uyah goleki sing duwe uyah. Kentekan semen pengen oleh semen goleki sing duwe semen. Lah nek kate kentekan urip goleki sing duwe urip yaiku Allah Subhanahu wa taala. Secara ringkes Rasulullah ndawuhke masalul zakiri wa ghairuz zakiri kama salil hayyi wal mayyiti. Perumpamaane wong sing gelem zikir karo wong sing ora gelem zikir iku padha karo perbandingane wong urip karo wong mati. Wong sing gelem zikir niku urip, wong sing gak gelem zikir niku padha karo mati. Milih urip napa milih mati? Ibu-ibu zaman milih ndi? Ana wong lanang ganteng, gagah, gedhe dhuwur, sehat, atletis, betot, rasa sugih, kuning kulite sauntune pisan. Tapi mati. Karo wong lanang welek, meruwongos, jemburis, wireng, kunting, metekel kaleke kewecut ngentutan pisan. Tapi urip, milih sing ndi, Bu? Ramile kabeh rondo sampean. Tak ulangi, milih sing urip senajan nelek, nek digawe seret-seretan. Nek digawe dolenan. Ana radio loro. Sing siji dipetek sekakele cetek kok muni, iku berarti radio urip. Sijine dipetek sekakele cetek kok ora muni, berarti radio mati. Ana ati dipetek iman cetek kok gelem muni Allah Allah Allah, iku berarti ati sing urip. Ana ati dipetek iman cetek kok ora gelem muni, berarti ati sing mati. Kok gak ketara, Pak? Jenenge setrum, senajan gak ketara, setrum iku iso ngeblakno wong. Gak percaya ana kabel nglewer, cekelen gak ngeblak sampean. Ana kabel loro nglewer, siji dituki lampu kok murup. Iku berarti kabel ana setrume, urip. Ana sijine dituki lampu kok gak murup, berarti kabel gak ana setrume, ora urip. Ana lambe dituki setrum iman kok gelem muni Allah, Allah, Allah, lambe urip. Ana lambe dituki setrum iman kok ora gelem muni Allah, Allah, Allah, berarti lambe bujat. Zikir niku sebutan. Kula sampean janji gelem nyebut mesti diperhatikno kalih Allah. Ibu bapak, ngapunten, yang sak menen kata iki meneng kabeh. Ora ana sing ngomong. Situk sing nyeluk kula, nyebut jeneng kula, Pak Anwar. Liyane gak kira tak reken. Sing tak reken yo sing nyebut jenengku iku. Enten napa Bu kok nyeluk jenengku? Mangkane kula sampean ku lek bengi dikongkon tangi nyebut asmane Allah, Allahu Akbar. Wayahe liyane do ngletak, jeketang koyo pindang dadi batang, melungker mabri iler, yo ana sing kelonan barang. Kula sampean kok gelem nyebut Allahu Akbar. Iki mesti sing duwe sebutan Allahu Akbar merhatekno kula sampean. Sinten sing gak ada sebutan wau? Allah. Sopo yo nyeluki jenengku? Butuh apa wong iki? Mesti dicukupi kabeh apa kebutuhane. Bapak Ibu, zikir iku sebutan, lah wong iku bakal diperlakukan sesuai karo sebutane. Lek sebutane apik, diperlakukan apik, tapi nek sebutane elek, diperlakukan elek. Kula sampean nyebut sak nyebut kok gelem apik, mesti dapat perlakuan apik. Tapi kalau kita nyebut sak nyebut kok elek, mesti dapat perlakuan elek. Contoh sederhana, sampean mlaku sak mlaku janji ketemu wong gelem nyebut apik, mesti dapat perlakuan apik. Ketemu karo wong nyebut apik, assalamualaikum. Ketemu maneh nyebut apik, assalamualaikum. Ketemu maneh nyebut apik, assalamualaikum. Ketemu wong maneh nyebut apik, assalamualaikum. Mesti perlakuan sampean waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Ayo coba sampean ketemu wong nyebut elek, simpangan karo wong dhewe picek. Petuk wong maneh picek. Petuk wong maneh picek. Mesti sebutan sampean terima, oh pe bongko ya. Isek diimbu Yusus mu metet mu macam-macam. Durung 15 menit ndelosor sampean perkara jidoso si wong. Mila zikir niku penting. Pertama zikir. Yang kedua, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah. Monggo sebagai ungkapan zikir kita juga mendoakan Nak Noni Soekarno Putri menjadi orang yang ahli zikir, ahli istighfar, ahli bersolawat, mencintai Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang tugas orang tua kepada anak diantaranya adalah adibu auladakum bithalati khisalin, didiklah anak-anakmu dengan tiga hal. Yang pertama hubbin nabiyikum, jadikan anakmu itu cinta kepada nabinya. Yang kedua wa ahli baitih, cinta kepada ahli baitnya. Yang ketiga wa qiraatil Quran, cinta dan ahli membaca Al-Quran. Demikian pula sebagai ungkapan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama ibu, monggo kulojak bareng-bareng mau solawat. Lek wau meng konco-konco sing solawatan gantian. Saiki penjenengan aja meng domblong mawon. Nanti dijawab bareng-bareng. Insyaallah nganjuk gone santri mesti wis iso solawatan iki. Lek gak iso kebacut. Allahumma shalli ala Muhammad. Siapa yang cinta, siapa yang cinta pada nabinya? Siapa yang ta'zim, siapa yang hormat pada rasulnya? Pasti dibela di akhiratnya. Mudah hidupnya, lancar rizkinya, lunas utangnya. Amino. Mudah hidupnya, lancar rizkinya, surga tempatnya. Moga sidenan Nabi, sidenan Nabi, sidenan Nabi, sidenan Nabi, sidenan Nabi, sidenan Nabi, sidenan Nabi, sidenan Nabi, Sidi Muhammad Amin Qudbi Habibin Nabi, Sidi Muhammad Amin Qudbi Habibin Nabi. Siapa yang patuh pada Tuhannya? Siapa yang taat pada Tuhannya? pasti mendapat kasih sayangnya. Panjang umurnya, tentram keluarganya, banyak anaknya. Banyak temannya, banyak rizkinya, banyak pahalanya. Monggo. Sidenan Nabi, sidenan. Sidenan Nabi, sidenan Nabi, sidenan Nabi, sidenan Nabi, sidenan Nabi, Sidi Muhammad. Sidi Muhammad. Wong kang seneng Nabi mesti dirahmati. Wong kang seneng Nabi mesti diwelasi. Kabeh kebutuhane bakal dicukupi. So ing akhirate mesti disyafaati. Salli. Salli wa sallim da'iman ala ahmada wal ali wal ashabi. والآل والأصحاب من قد وحدا مالي صلي والآل والأصحاب من قد وحدا يا الله مسلمين مسلمات مونغو سامي توبات قدس علمو كان منفعات kangge sangu ing akhirat. Muslimin muslimat monggo sami enggal tobat padus ilmu kang manfaat kangge sangu ing akhirat supaya uripe tansah binaringan nikmat. Salli iman ala ahmada. Salli ya Allah. Biman qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Maca Quran aja lali, maca selawat ditambahi, istighfare rino wengi, insyaallah bisa mukti. Maca Quran aja lali, maca selawat ditambahi, istighfare rino wengi, insyaallah bisa mukti. Dunia akhirat angsal ridha ilahi. Salli iman ala ahmad. Salli إيمان على أحمد والآل والأصحاب والآل والأصحاب من قد Mugi-mugi barokai sholawat ingkang sareng-sareng kita waos dadosaken sababiyae sedaya kawonan medal saking awak kula panjenengan sami ngampangaken sedaya kesaenan mlebet dhateng awak kula panjenengan sami. Bukankah sholawat itu termasuk ibadah sing gak ono werenge, gak ono penyakite. Masya riya, masya ora pati ikhlas, tetep oleh ganjaran dengan catatan biniyatin wa hurmatin. Pangapunten saya mengingatkan, niate kedah tepak, harus hormat, ada unsur memuliakan, mboten angsal sembrono. Mangke yen sembrono malah ngremehno. Termasuk saya ingatkan teman-teman, kalau bikin lagu sholawat seperti yang sudah ada tadi, bagus, salut, saya senang untuk Scorpio. Salut, lagu-lagu sholawatnya bagus, penggalan-penggalan katanya tepat. Karena kadang-kadang sekarang meng mentingno lagune tapi penggalan perkata kadang-kadang kurang pas. Mohon maaf, mudah-mudahan menjadi kritik yang membangun. Bukankah Rasulullah mengatakan salah satu asya la tazinu indallahi janaha ba'udatin. Ada tiga perkara. Kelihatannya amal ibadah, tapi besok di akhirat ketika ditimbang masih berat sayapnya seekor nyamuk. Nah, lare nyamuk siji kuwi lho bobote pirang ton. Koyoke amal ibadah. Tapi ketika ditimbang, bobote isih abot lare nyamuk siji. Apa saja tiga hal itu, Bapak Ibu? Yang pertama, as-shalatu bila khudu'in wala khusyu'in. Orang sholat yang tidak khudu' dan sholat yang tidak khusyuk. Khudu' iku antenge anggota zahir, tenange anggota njaba. Khusyuk iku tenange batin. Mari kita usahakan setiap kita lakukan sholat harus khudu' dan khusyuk. Kalau tidak khudu', tidak khusyuk, selama syarat rukunnya dikerjakan, yang membatalkan ditinggalkan, sah. Tapi mohon maaf sekali lagi, nilainya isih antep lare nyamuk siji. Contoh, sholat tidak khudu', iku sholat karobah. Lah wonten sih wong sholat iku polahe, tak kasih contoh. Kayak ketendang angin. Allahu akbar, kabira walhamdulillah kabira subhanallah. Mending obahe mengiringan, kadang maju mundur. Iya kena aku dua, iya kan. Iki lek wong lanang gak setiru bareng wong wedok. Hati-hati itu namanya ndak khudu'. Terus habis berdiri mau rukuk, lek mudun terlalu nemen ngaget, celuk Allahu akbar ndut ndut. Ini juga ndak khudu', makanya biasa mawon. Terus arek nom-nom kadang-kadang yo kemenyek. Ale takbir itu gae-gae Allahu Akbar. Itu kalau terlalu keras malah bisa batal. Mohon maaf, biasa saja. Bukankah sholat itu relaksasi progresif? Understand? Apa relaksasi progresif? Beras ketan itu loh didang, dimbel-mbel, sak menten-menten di sini abon terus dibungkus godong gedang. Apa? Rohmu ya badokan niku. Gerakan berulang-ulang santai, rileks mawon. Allahu Akbar. Lek ngangkat aja terlalu dukur. Ono sing dukur Allah. Heleke modal. Ya aja terlalu ndek. Kate salat apa kate tinju. Ono sing koyo kate masang jurus Allahu Akbar. Wong kadang-kadang kemenyek arek-arek iki antek diuser-userno barang Allah. Biasa mawon, itu nanti ndak khudu'. Yang kedua, khusyuk iku antenge ati. Atine kedah konsentrasi nyambung ten Allah. Pancen iki angel. Khusyuk niku angel. Kadang mesti toto usolli fardhu Allahu akbar kabir walhamdulillah katsira. Wis mulai gak karo-karuan, panen gak ndadi. Allahu akbar iki bocah-bocah sok kate ujian. Sami Allahu liman hamidah. Baru ujian yo mikir daftarno sekolah. Biayane pirang-pirang, Allahu Akbar, ada ulan-ulan iki akeh wong digawe. Allahu Akbar, bojone cipta yo manak pisan. Niliki bayi sing ora wangel. Lah ben iso khusyuk ya apa carane dikhusyuk-khusyukno? Yang pertama, udah. Yang kedua, kelihatannya amal ibadah, tapi sok nilai ini, timbangannya saya antep lari nyamuk siji. Az-zikru fil ghaflah. Zikir tapi ghaflah. Lali atine ora eling Gusti. Ora eling Gusti Allah. Ketoke mantep. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi ora mergo eling Allah, mergo ketok berkate gede. Sehingga begitu berkate gepeng cilik zikire yo gak temenan. Yang ketiga, as-salatu 'alan nabi ghairi niyatin wa hurmatin. Bersolawat tapi ada unsur meremehkan. Termasuk di antara lagu, saya ingatkan ke teman-teman, lagu seperti tadi udah bagus. Kadang saya yakin enggak buru lagu netok penggalan perkataannya salah. Mohon maaf biar enggak dicontoh. Saya pernah pengajian umum Mahalul Qiyam itu pakai lagu alamat palsu. Kesana kemari membawa alamat itu tiga. Ya Nabi salam salam salam alaika dundeng. Ya Rasul salam salam salam alaika. Lu bener, saya pernah wisuda TPQ arek-arek TPQ Mahalul Qiyam ya Nabi salam alaik pakai lagu kucing garong. Gurune tak wamuk karo aku. Kelakuan si kucing garong iku dikai Mahalul Qiyam. Ya Nabi salam alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika, salam alaika. Ya Habib salam alaika, ngek. Lho kalau melecehkan ya nek ku ngarani ya malah dosa, ngremehne. Bener. Aku tahu krungu dhewe buku ping kubu arek dibaan ndek masjid ya Rasulullah salamun alaik gawe lagu gundul-gundul pacul. Gundul-gundul pacul cul gembelengan iku sing digawe. Ya ro ya Rasulullah salamun alaik ya ro ya ro fi asya. Ya ro ya ro ngopo? Wa taraji apa ta ya ji ya ji rotal alami ya uhai laljul laljuti wal karomi. Laju lo badokan nopo. Ini yang saya maksud penggalan katanya ndak pas. Engko marhaban ya nurul aini ku dilaku ning ayun ning iku. Ning ayun ning ayo main pacar-pacaran iku. Mar ayo main khaban-khabanan. Ayo main khaban-khabanan daripada khaban beneran pikiran pusing tidak garuan belum di khaban. Kok marhaban duluan? Lha iku kenek ya kenek, tapi pelecehan iku malah dosa. Marhaban ya Nurul Aini, marhaban Jaddal Husaini, kenek. Apa maneh dikira lagu ada Mbah Dukun? Kok Enisa Gita kenekan? Ada marhaban. Sedang ngobati Nur Aini. Konon katanya diguna-guna Husaini. Sambil kumat kambit mulut marhaban karo sahlan. On kualat kon. Kaule, hati-hati. Lagune kudu sing tepat. Ngopo ae ku nek lagune gak tepat, dirungono kuping keri. Iku mau ilir-ilir suluku-suluku batok lagune tepat. Enak dirungono kuping. Aku seneng, pernah tak gawe ceramah kok suluku-suluku batok ilir-ilir. Kapan-kapan aku lek diundang mana mrene tak terangno. Itu sebagian sudah pernah saya cuplik, cuma belum sempurna, belum komplit. Kapan-kapan naik, tak terang no. Enak, lek lagune pas. Arek cilik-cilik sekolah TK, karo gulune diulang lagu, balonku ada 5. Diulangi nyanyi ku nek lagune tepak, di rumah no kuping ya enak. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dor. Kaget. Balon meletus yang ngono kubu suarane. Mosok meletus balon hijau crik. Gak meletus iku. Enak lagune pas, tepat. Ayo coba lagune diganti, gak karo-karuan. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. hijau kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau dor. Elek ora adone. Masih bagi lagune Roma yo kenek, Mas. Gitar tua yo. Balonku ada lima, rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau dor. Elek ora dene. Ini sak kita klesak-klesik kepengin ngajak duet aku karep. Wong kiai kate dijak duet. Mosok kiai bukan hau-hau. Kon lagune sing tepak. Yang kedua. Ngaji. Yang tidak dilanat Allah, yang kedua aliman wa muta'alliman. Wong sing alim artine sing iso ngaji, wa muta'alliman lan wong sing gelem ngaji. Liyane kuwi jan apike. Al alim wal muta'allim syarikani fil khair. Wa sa'irun nasi la khaira fihim. Wong alim karo wong sing gelem ngaji iku karo-karone sekuton ing dalam kebagusan, apik karo. Liyane iku gak ana apike. Dadi ana wong urip wis ora alim, ora gelem ngaji, tapi kok sik urip. Urip ya wis. Cuma uripe wong ngono iku gak ana apike. Masih wonge rumangsa apik, tangga-tanggae ngarani apik, tapi Rasulullah gak nganggep apik. Allah ya ora nganggep apik. Ibu bapak, menungso iki sing ana harapan dadi wong apik ya mung loro iku, wong sing iso ngaji karo wong sing gak iso ngaji tapi gelem ngaji. Mulane muga-muga ngaji kula sampean iki diterusno kalih Gusti Allah sampai tuwa saged terus iso ngaji. Mergo kewajiban liyane niku wajib ngono ae, fardun ngono ae. Tapi lek kewajiban ngaji, thalabul ilmi faridotun, ora trimo fardun tapi faridotun, banget wajibe. Mulai lahir ngantos mati isek diwajibno ngaji. Allahumma sholli ala Muhammad. Muga-muga barokah niki ingkang dipun ulang tahun ini Nanda Noni Soekarno Putri hidupnya benar-benar barokah. Hidup yang selalu ziyadatul khair. Sebagaimana sering saya sampaikan Bapak Ibu, hidup ini proses. Ada proses kualitatif, ada proses kuantitatif. Temen gak ngerti. Pertumbuhan dan perkembangan. Saya ulang keterangan yang pernah sampean dengar. Hidup ini ada proses pertumbuhan dan ada proses perkembangan. Saya ulang jamaah, segala sesuatu dikatakan hidup, disebut hidup itu apabila bisa tumbuh dan bisa berkembang. Kalau sudah tidak bisa tumbuh, sudah tidak bisa berkembang, berarti sudah tidak hidup. Tak gawe cara nganjuk pate. Apa ae diarani urip iku tandane loro. Nomor siji iso ubah, nomor loro iso modot. Janji sik iso ubah, iso modot berarti sik urip. Contone wit-witan niku. Tapi lek gak iso ubah, gak iso modot berarti ora urip. Contohnya meja ini. Maka dalam menjalani proses hidup ini Bapak Ibu, baik proses perubahan maupun proses permodotan, kula sampean kudu selalu dadi wong sing terus bertambah kebagusane. Urip iki tambah suwe kudu tambah sae, mundak umure kudu mundak ibadahe saya tua, saya mulia, semakin lama harus semakin bermakna, semakin hari semakin berarti, sebagaimana falsafah padi. Semakin berumur semakin berisi, pariku mundak tua mundak ndingkluk, pariku mundak tuwek mundak mentes, mulane aja nganti gaplek pringkilan, mundak tuwek mundak pencilaan. Aja sampai bu gaplek digawe rempeyek, tambah tuwek kok tambah engkek, tambah kemenyek, tapi kudu dirubah. Gaplek dicampur jahe, tambah tuwek kedah saged tambah sae, gaplek dipangan wedhus, mbah mendem mbah gak wedhuse. Tambah tuwek amale kedah tambah bagus. Urip niku aja nganti duwe prinsip aku masih seperti yang dulu. Adanya dinamika hidup ke arah yang lebih baik. Hadzal yaum khairun min amsi wal ghad khairun min hadzal yaum. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin, dan esok harus lebih baik lagi daripada hari ini. Maka Bapak Ibu jamaah yang saya hormati rahimakumullah, orang yang hidupnya barokah itu secara simpel fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Disederhanakan, ganjarane kathah, bayarane turah. Mohon maaf, fid dunya hasanah, enak, bagus, bahagia nek donya niku butuh bayaran. Wa fil akhirati hasanah, enak, mulya, bahagia di akhirat iku butuh ganjaran. Saya ulang, fid dunya hasanah kudu nganggo bayaran, wa fil akhirati hasanah kedah mawi ganjaran. Mula wong mukmin sing uripe barokah niku uripe ditata sak pola tingkae diniati golek ganjaran, tapi yo gak lali nampa bayaran. Bu, urip iki ayo sak pola tingkae diniati golek ganjaran, tapi aja lali nampa bayaran. Nyambut gawe ikhtiar iku ya wajib. Dadi gak tepak ya nek wong Islam sing makome kaya kula panjenengan mek ngandalno poso tirakat wiridan, poso tirakat wiridan, ndungoe Allahumma Allahumma bendino ben bengi Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan thayyibah Allahumma rzuqna rizqan mesti senggae malaikat kowe kul huwaili suwen ngono Allahumma Allahumma ra nyambut gawe. Nate enten pernah ada seorang sahabat dulu zaman Sayyidina Umar iku ndek masjid ae gak gelem nyambut gawe. Penggaweane wiridan donga jaluk rezeki donga, jaluk rezeki donga. Ketemu Sayyidina Umar dijeguk sirae. Cara kene diapaon? Dijonol. Innas sama la tumtiru zahaban wala fiddatan. Langit itu gak kok menurunkan emas, langit tidak menurunkan perak, tidak menurunkan uang, gak mungkin hujan duit. If'il wad'u wa tawakkal. Kerja nyambut gawe yo donga lagi tawakal. Berarti gak bener Bu, nek wong lanang gak gelem nyambut gawe, ngomot tas be klotak klotak klotak. Allah. Tapi gak kerja. Temen ana wong lanang ngono ku tutuk omah ditampani omong karo sing wedok. Wis wareg mangan masjid ngono. Sate ngemplok sego nang tasbih nang kletaki ngono. Yo nyambut gawe, yo ndonga. Mangkane tak baleni, dadi apa wae niate ibadah golek ganjaran. Tapi aja lali nampa bayaran. Sing dadi wong tani kate nang sawah, bismillah niate ibadah golek ganjaran. Mangke lek wis panen nampa bayaran. Sing pedagang kate nang pasar, bismillah niate ibadah golek ganjaran, engko dagangane payu bati nampa bayaran. Sing dadi pegawai kate nang kantor, bismillah niate ibadah golek ganjaran, golek wis tanggal 6 nampa bayaran. Dadi kiai kate ngaji, kate ceramah, bismillah niate ibadah golek ganjaran, golek mari ceramah. Mudah-mudahan putrane Mbak Eni dan Pak Soekarno betul-betul jadi anak yang fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ganjarane kathah, bayarane turah. Bapak Ibu, maaf saya ulang, dalam hidup ini manusia selalu ada 4 kriteria, ada 4 tipe, ada 4 model. Dan putra-putri panjenengan pasti termasuk salah satu dari 4 ini. Nomor 1 ana sing pinter golek ganjaran, tur ya kober golek bayaran. Iki sing paling apik, yang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Pinter golek ganjaran, tur ya kober golek bayaran. Sing nomor 2 menguber ganjaran nganti ora kober golek bayaran. Nomor 3 menguber bayaran tapi ora kober golek ganjaran. Sing nomor 4 wis ora kober golek ganjaran, ora pinter golek bayaran. Coba Ibu saya tanya, misalnya panjenengan 2 anak wedok, 2 anak perawan, dilamar bocah lanang model papat iki. Bocah podong yang ganteng-ganteng, gagah-gagah, gede dhuwur, sehat, atletis, kira-kira milih sing nomor piro? Tak urut siji-siji. Yang pertama, bocah pinter golek ganjaran, ya kober golek bayaran. Bocah soleh, ahli ibadah, ngajine pinter, maca Quran fasih, selawatane enak, azan temengkling, kon ngimami ya cetha, kon khutbah ya iso, ceramah ya pinter, nang dadi dokter. Sing nomor 1, ganjaran kathah, bayaran turah. Sing nomor 2, bocah nguber ganjaran nganti rakober golek bayaran. Serwegep ning masjid, gak mulih-mulih tuku masjid. Penggaweane bendina wiridan, zikiran, tahlilan, yasinan, selawatan, manaqiban, istighosah, mujahadah, bengine tahajud, esok salat duha, nek istighfar suwengi ping 1000 nganti merotolno tasbih 3. Angger bengi tasbih diumet wer wer wer wer astagfirullah nanti astagfirullah astagfirullah. Nang masjid ae tapi ora kerja, gak gelem nyambut gawe. Nek lesu piye? Ngerokoti beduk. Ngerikiti keramik. Nek ngelak yang ngokop banyu jeding, mangap dicombor teko keran ngono ae. Bocah ngene iki nek dipek mantu juruse mo 5. Moh mergawe mangan melu maratua. Nek perlu diakei dadi mo selawe. Moh mergawe mangan melu maratua. Maratua muring-muring mantu mencap-mencep. Maratua mangkel mantu mesam-mesem. Maratua mongkok mantu menengae. Maratua mobing mantu minggat. Maratua manti mantu melu marisi. 29 malan. Ngene iki yo ngapalo sik, Mas. Ora ngapalo sik ora iso. Mangkane lewarang regane yo ngene iki sing garai. Iku sing nomor 2. Sing nomor 3, bocah nguber bayaran nganti ra kober golek ganjaran, sruwegep nyambut gawe, semangat kerjanya tinggi, etos kerjanya luar biasa, pol petele lek kerja. Angger jam 3:30 isu menunggu mesti wis tangi. Tapi ora tau subuh. Ngrewangi tanggane mbubuti ulune pitik. Kan ana tanggane sing dadi jeragan pitik ngrewangi mbubuti. Engko leh opahe, oleh opah suwi-wi loro karo cakar telu kenek ge lawuh sarapan. Jam 7 isuk langsung budal kerja ning bangunan nganti tekan jam 4 sore. Tekan omah jam 4 ngarit golek suket nggih makani wedhus karo sapine. Mari maghrib gak leren miter kampung keliling dodolan bakso. Jam 11 bengi tafakur ngeramal togel. Jam 1 bengi gelar kloso kancane diundangi kabeh gawe jamaah kopi. Jam 3 isek melek nontok bal-balan totoan. Dadi sing dipikirno duit ae tapi gak tau ngibadah, gak iso ngaji. Sing nomor 4 wis ora pinter gelek ganjaran, ora kober gelek bayaran. Ngemis. Ngemis. Ganjaran ora oleh, bayaran pepleh. Ganjarane keteng, bayarane seteng. Ibu bapak, kira-kira sampean cara mundut mantu mboten milih sing nomor pinten? Nomor 1, pinter golek ganjaran, kober golek bayaran. Tapi nuwun sewu Bu, kira-kira putrine sampean iku pantes napa mboten dilamar sing nomor 1 wau? Pantes nggih? Pantes apa? Nontok gerangane burek-burek kaya. Aja kepingin tok, ngapunten. Nek kepingin, kabeh kepingin duwe mantu sing nomor 1. Cuma ya kudu diimbangi. Jenengan lek kepingin duwe mantu, arek lanang sing nomor 1 pinter golek ganjaran, kober golek bayaran, putrine kudu dididik sing apik, dikulawentah sing sae, kaya ilmu sing cukup, akhlak sing karimah, ahli ibadah, mangke pantes imbang dilamar sing nomor 1 wau. Aja salah. Didik anak wedok, ngapunten, trimo disandangi rapet, dipakani warek, turuk nonggon sing anget. Pokok tarjete bocah ben sehat, giat, semangat, kuat, luwemu nganti diangkat berat. Jak zikir ora iso, pengajian ratau teko, kon mikir ora iso, nek sedane mateng lagi domoro, nyambut gawe malah lunga. Wis gedhe kata dirabekno, gak iso lapa-lapa, gak iso marut kopo, gak iso mbedakke tumbar karo merica. Merugake marang tuwa, isine-isine wong tuwa. Masa arek wedok kok senengane kluyar-kluyur turut ratan. Menepak sepeda motor lanang bisa ngetokno udele sing lorek. Roket cewekak rok model SMS selakangane metu sithik. Coba, lan arek wedok model ngono ku, kira-kira sing ngelirik arek lanang nomor piro? Nomor piro? Kok kabeh Mas nek perkara ngelirik. Ora nomor 4 kok. Kabeh wong aku wis dadi kiai nek rumah niku ya sik tak lirik kok. Tapi yang lirik to. Ngarep ngelamar ya pikir-pikir. Apa ya level cewek ngono ku dapurane. Lho cewek ngono ku kena dijak ngramut bayaran apa ora? Kena dijak golek ganjaran apa ora? Cewek ngono ku cara dipakani wedhus mendem kok wedhus. Harus diimbangi. Kersane sae. Nah, ibu bapak jemaah rahimakumullah, yang terakhir kok ya Allah. Kula mangke dalu tentu ban tasik 3 acara, mangke kersane kanca-kanca terus melek. Kula sampean urip niki mesti duwe karep, duwe kepinginan, duwe cita-cita. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Kabeh duwe cita-cita, kepengin bahagia, kepengin enak, kepengin mulya. Tapi perlu kula panjenengan sadari bapak ibu, tidak semua harapan dan keinginan bisa terkabulkan. Tidak semua harapan bisa tercapai. Am lil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula. Ora kabeh kepinginane menungso iku keturutan. Ora kabeh cita-citane menungso kelaksanan. Pasti ada yang gagal. Pasti ada yang tidak tercapai. Apa? Katanya Allah itu welas asih. Katanya Allah itu Rahman Rahim. Lek kawulane menungso duwe karep, duwe kepinginan kok katik nganggo ora dituruti. Itu ada hikmahnya. Kenapa kadang-kadang kita punya keinginan tidak terpenuhi? Yang pertama tujuannya adalah izharul ubudiyah. Untuk menampakkan sifat penghambaan. Ngetokne nek kula sampean niki kawula tidak punya daya, tidak punya upaya, la haula wala quwata illa billah, bahwa semua atas izin Allah, semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tanpa izin Allah, tanpa kehendak Allah, kita tidak akan bisa meraih apapun yang kita dapatkan. Biar kula panjenengan gak dadi wong sing gumedhe supaya kula sampean ora dadi wong sing sombong. Iki lho hasil karyaku. Oh, iki lho jerih payahku. Oh, iki lho usahaku. Sebenarnya kula sampean ku gak iso apa-apa, ngapunten Ibu. Menungso iki asale saka lemah. Mula kamlaku ndek ndukur lemah. Sing dipangan ya cukule saka lemah. Sok lek wis mati balik ndek jero lemah. Jenenge lemah gak iso obah. Anane iso obah mergo ana sing ngobahno. Sinten? Gusti Allah, kula jenengan iso mlaku mergo ana sing nglakokno. Kula sampean iso lapo ae iku mergo ana sing ngobahno, yaiku Gusti Allah. Ben kula sampean gak dadi wong sing sombong. Menungso iku apa sing kate disombongno? Sopo ae sombong? Saru, gak pantes. Guru kok sombong, gak pantes. Wayah mulang ditinggal mire karo murid-muride, isen. Kiai sombong, gak pantes. Nek pas ceramah gak ana sing ngrungokno, ya kaya wong bento. Wong lanang sombong karo wong wedok, gak pantes. Ora digatekne wong wedok ya kaku kok. Atek kaku sak apa-apane. Nempethok apa-apa ya cuklek kabeh. Wong wedok sombong karo wong lanang, gak pantes. Gak direken karo wong lanang ya. Melorok ae. Halo. Sopo ae sombong gak pantes? Dokter ya wis wong mulya, mulya ngono ku dokter kok sombong, saru gak pantes. Mergo dokter iku dalane pangan teko wong gering. Nah, dokter gigi oleh duwe perkara awak-awak cangkeme wong. Apa maneh dokter saraf, iki mentolo mangan kayane wong gendeng. Sopo ae sombong ora pantes. Menungso kate sombong, apane sing kate disombongno? Mula kula sampean dikokon sering maca surat Yasin karena di dalamnya ada satu pelajaran yang sangat berharga. Ben kula sampean gak dadi wong sombong. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Kula sampean diweleh-welehne Allah, he menungso, apa awakmu kabeh ku gak ngrumangsani bakalmu sangka apa? Lho kok saiki do sombong. Saiki do wani madoni aku, gak gelem nurut nang perintah-perintahku. Bakale kula samanku masyaallah, rambut jaji ngapunten Bapak Ibu. Bakale kula samanku larang bakale pitik. Bakale pitik napa? Bakale pitik napa? Ndok. Bakale menungso. Larang bakale pitik. Samane gak percaya padha-padha nggawa sak mangkok. Gawa ndek pasar Jepen kiwa tengen. Wong lewat mesti alok. Bu niki napa Bu bunder-bunder putih? Bakal pitik. Didemek karo wonge. Kok anget Bu? Nggih anget wong nembe medal. Kok kata Bu, awake pitik 9. Pintenan Bu? 2500. Kula tumbase sedaya Bu, kula tepak butuh kathah gedhe ndamel jajan. Resik. Lah setunggale niki sing butek-butek putih niki napa Bu? Bakal uang. Ketingale kok mbeluk Bu? Nggih tasih anget niki. Nembe medal. Lah kok kata Bu, wae wong 12. Pinten Bu, sak mangkok borongan 10.000 payu ora? Maka kadang-kadang kita punya keinginan, kadang-kadang kita punya karep tapi ora dituruti karo Gusti Allah, ben gak dadi wong sing sombong. Izharul ubudiyah. Yang kedua, agar kula panjenengan purun donga ten ngarsane Gusti Allah. Lha saiki lek menungso duwe karep dituruti, pengin ngene digawe, pengin ngene digawe, pengin ngene digawe, akhire ora ngarah gelem donga ning Allah, ora gelem njaluk ning Allah, rumangsa iso dhewe. Yang ketiga, kadang-kadang kula panjenengan duwe keinginan, duwe kekarepan mboten dituruti karo Gusti Allah untuk diambil hikmahnya. Untuk kebaikan manusia itu sendiri. Coba, biyen sing nyalon pengen jadi presiden Indonesia 5 calon. Umpama keturutan kabeh, Indonesia malah ruwet mosok presidennya 5. Pasti ada yang berhasil, ada yang gagal. Untuk kebaikan manusia itu sendiri. Lek keturutan kabeh, dunia iki kacau Bu, dunia iki ruwet. Enek bakul loro. Jejer. Karo kepengin laris. Siji bakul bakso, siji bakul es. Mongko karo-karone pengen payu, karo-karone pengen laris. bakul es, pengen laris, njaluk panas bawenter. Kan nek panas bentar ese laris. Bakul bakso pengen laris, njaluk udan. Nang keturutan karo jejer, kaya bingung, sijine payungan, sijine kebanjiran. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Dulu yang seneng sama Luna Maya, wakeh. Keturutan kabeh, bingung Luna Maya. Termasuk dulu yang seneng sama saya. Iku yo rada akeh. Umpama keturutan kabeh, aku sing bingung, mosok bojoku 50. Maka yang keturutan cuma satu, istriku seorang. Yang lain gak keturutan, gagal dan tidak berhasil mendapatkan saya, mereka semua kecewa. Lha umpama keturutan kabeh, aku sing sumpek. Halo? Likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar kalian tidak bangga dengan apa yang berhasil kalian raih dan agar kalian tidak putus asa, tidak berkecil hati dengan apa yang gagal diraih. Optimis teman-teman remaja, selalu berpikir optimis, berpikir realistis. Misalnya mas, para teman-teman remaja seneng sama cewek tapi gak keturutan, santai saja, realistis saja, gak usah kok cinta ditolak. Dukun bertindak, ojo, tapi kipas-kipas cari angin, dia lepas cari angin. Dia hanya wanita biasa. Tapi dia kan cantik. Cantik kok kaya apa? Lek seminggu gak adus, tetep lebus. Sak ayu-ayune wong wedok keleke kecut. Itu namanya berpikir realistis. Halo? Wanita bukan hanya dia saja, masih banyak yang lain. Karena kelor tak selebar daun dunia. Hah? Kualek karo wae sapa? Kan katanya kalau cinta apa-apa dadi kualek. Kalau cinta udah melekat telek kucing rasa coklat. Blobok dianggap tape. Jerawat dari bintang di langit. Pipi mengkeret dari ombak samudra. Berpikir realistis. Woi saya akeh liane. Itu namanya berpikir realistis. Apapun yang diciptakan Allah di dunia ini, tidak ada yang sia-sia. Pasti ada hikmahnya. Tinggal pandai-pandainya kita menggali hikmah dan rahasia apa yang terkandung di dalamnya. Demikian yang saya sampaikan. Udah wes sak jam setengah. Saman ra melok nyangon nih kate ngatur aku. Insyaallah karena kondisi kula piyambak niki posisine puayah sangat. Nemen payahe Bapak Ibu. Konsentrasinya kirang, mangke kapan-kapan sarang-sarang disambung, monggo bareng-bareng kita tutup ganti wausan istighfar sesarengan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'ah, wawafiqni amalan salihah. Dukusti Allah nyuwun pura sekadahipun dosa kawula lan dosanipun muslimin sedaya lan dosanipun mukminin sedaya utaminipun tiang sepuh kula. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah. ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin 'ala alihi sallam radhiyallahu tabaarak wa ta'ala 'ala sanadati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jama'ana jama'an marhumah wa silatana silatan mubarakah wa tafarukana min ba'lihi tafarukan ma'zumah. Allahumma ya Rabbana taqbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wahdini wahdina wa wafiqna ila al-haq wa ila dharikul mustaqim. Allahumma ja'alna wajal awladana wa salamitana ahlana khulusan. Nani Soekarno Putri ya Allah min ahli al-ilmi wa ahli tuqa wa ahli al-Qur'an al-azim wa ahli al-khair as-salah fi darain wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-kufri wash-shirki wal-fasadi wash-sharri wad-dhayr. Rabbi ij'alna muqimin as-salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzu bika minash sharri kullihi ya man biyadihi al-khayru kullu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kekhilafan, kesalahan, kasarpun atur, sedayanipun nyuwun agungipun pangasami. Wafakanallahu wa iyyakum lima yuhibbu yardha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.